Cair Kedung Cinta. Evis Renata dan Romansa. Yes. Andaikan bintang-bintang terjemah tangan ini, kan ku petik, ku berikan kepadamu sayang. Sasa, selamat siang Sasa. Wah, karo anjar ya. Angka bergoyang. Ebiani berseri sukses selalu. Lawo, Busri, selamat siang Budi, selamat siang juga. Iwan, selamat siang. Thank you. Nur. Syair Kidung Cinta. Ya, terima kasih sekali lagi buat Irul dan juga buat teman-teman.